datang dari mimpi semalam. Bulan gundam bermandikan sejuta cahaya di langit yang merah ranum seperti pujaan tak juga datang. Angin berhembus bercabang. Rinduku berbuah lara. Sang pujaan tak juga datang. Angin berhembus bercabang. Pujaan tak juga datang. Angin berembus bercabang. Rinduku berbuah lara. Sang pujaan tak juga datang. Angin berembus bercabang. Rinduku